Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambil kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Azza wa Jal atas segala limpah kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik-Nya untuk kita meneruskan usaha kita, menambahkan pemahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita beramal dengan amalan yang soleh yang dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan bacaan kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim, di mana kita di dalam kitab Shalah Babul Adzan. Dan kita baca hadis yang terakhir adalah berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila ingin menyerang, beliau akan menunggu fajar terbit dan beliau akan cuba mendengar azan. Jika mereka ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azan daripada tempat tersebut, amsak, beliau tidak jadi menyerang tempat tersebut. Wa illa aghar, jika tidak beliau akan menyerang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada insiden ini yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau telah mendengar azan. Ini seorang lelaki berkata Allahu akbar, Allahu akbar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda alal fitrah, yakni membesarkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang bersesuaian dengan fitrah, yakni al-Islam. Kemudian lelaki itu berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kharajta minan nar, engkau telah keluar daripada neraka. Fanadharu fa idza huwa ra'i mi'zan, maka mereka melihat dan mereka dapati bahawa lelaki itu adalah pengembala kambing. Dan ini bagaimana telah kita sebutkan kemarin, terdapat beberapa hukum yang kita boleh ambil daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan jihad, bahawa jihad itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah jihad mempertahankan negara, iaitu jihad difa'i, dan juga jihad menyerang. Ini jihad talab. Bagaimana dalam hadis ini tidak syak lagi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza yughiru, yakni apabila ingin menyerang aghar. Jadi ini bukan berlaku di Madinah. Nabi SAW mempertahankan orang-orang Islam di Madinah, tapi Nabi SAW menyerang. Dan sunnah Nabi SAW yang kita boleh ambil daripada hadis ini apa dia? Bahawa sebelum menyerang Nabi SAW ataupun waktu Nabi SAW menyerang biasanya adalah selepas fajar, selepas subuh. Dan kita tahu bahawa waktu selepas fajar itu terdapat kelebihannya. Kerana lepas subuh itu adalah waktu solat, dan waktu solat adalah waktu yang diberkahi. Dan kita adalah antara tafa'ul ataupun cari kelebihan daripada waktu tersebut, supaya Allah SWT mudah-mudahan memberikan kemenangan kepada mereka. Sebagaimana dalam hadis lain, dalam Riyadhus Salihin, Nabi SAW apabila ingin menyerang, kalau waktu siang, Nabi SAW tunggu sampai selepas zuhur ketika angin meniup kencang. Ini juga antara sebab-sebab yang diambil oleh Rasulullah SAW ketika menyerang, kerana itu adalah waktu solat. Waktu solat adalah waktu yang diberkahi. Dan kemudian angin apabila meniup juga adalah satu yang diambil sebagai tanda baik, kerana ialah turunnya rahmat Allah SWT dan diharapkan bantuan daripada Allah SWT dan seterusnya. Dan Nabi SAW berdoa sebelum beliau menyerang. Adapun dalam hadis ini, Nabi SAW mendengar mengintip-ngintip dahulu apakah di kawasan tersebut terdapat laungan azan. Dan pada dalam hadis ini, Nabi SAW mendengar azan daripada seorang lelaki. Dan ini dalil bahawa, kemudian Nabi SAW akan berhenti. Dan ini dalil bahawa azan itu merupakan satu syiar yang besar di sisi di dalam Islam, kerana ia menandakan bahawa kawasan itu penduduknya mendirikan solat. Sebab azan adalah laungan untuk menunaikan solat. Dan apabila seorang itu telah menunaikan solat yang merupakan rukun Islam yang terbesar selepas kalimah syahadah, maka ini menunjukkan bahawa orang-orang ini adalah orang-orang Islam dan tidak boleh hukumnya menyerang orang-orang Islam. Jihad adalah untuk menyerang orang-orang kafir, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar azan dan tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab azan tersebut atau berdoa kerana azan tersebut alal fitrah. Ini apabila orang ini menyebutkan takbir dan apabila dia mengucapkan dua kalimah syahadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah keluar daripada api neraka. Dan ini dalil kelebihan azan. Kerana lafaz-lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah sebab seseorang itu keluar daripada api neraka. Walaupun asalnya seseorang itu tidak keluar melainkan dia telah ada di dalam. Jadi zahirnya orang ini masuk neraka, lepas itu dengan sebab dia mengucapkan ataupun dia berazan, dia keluar daripada api neraka. Tapi ini tidak semestinya. Ia hanya satu lafaz yang menunjukkan ataupun satu kata-kata yang memberi makna bahawa ia adalah sebab seorang itu diselamatkan daripada api neraka. Dan kita dapati bahawa sahabat-sahabat melihat lagi tersebut, mereka dapati beliau ini bukanlah orang bandar, tetapi beliau adalah seorang pengembala kambing. Yang ini azan ini daripada seorang pengembala kambing. Itu pun cukup menjadi halangan bagi Rasulullah SAW menyerang kawasan tersebut. Dan sebagaimana telah kita terangkan dahulu, ada lagi satu faedah, apa hukumnya seorang azan walaupun dia seorang diri, yakni munfarid. Maka jawabnya, mengikut hadis ini jelas bahawa ia disyariatkan. Sebab pengembala kambing ni tak ada orang lain yang akan ikut solat dengan dia. Tak itulah kambing-kambing dia jadi makmum ke. Jadi dia seorang pun disyariatkan untuk azan. Baik, kita pergi kepada bab berikutnya. Berkata insyarah kitab saya Muslim ini, iaitu Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, babun istihbabul qawli mithlu qawlil mu'adzin liman sami'ahu thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alullah lahul wasilah. Artinya bab istihbabnya, yakni disukai berkata seperti apa yang dikatakan oleh al-muazzin bagi siapa yang mendengar je. Jadi bahaya di sini, siapa yang nampak je muazzin macam sedang azan tapi tak dengar, tidak diistihbabkan perkara ini, iaitu berkata apa yang dikatakan oleh muazzin. Mesti nak kena dengar. Tapi kalau dah dengar dan nampak dan dengar, maka tentu lagilah digalakkan untuk berkata apa yang dikatakan oleh muazzin. Tumma yusalli ala nabi, kemudian maknanya selepas dia kata apa yang dikatakan oleh muazzin, yang selesai azan tersebut, maka dia bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas solat atas nabi, dia meminta Allah untuk nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Jadi berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab 'an 'Atha' ibn Yazid al-Laythi 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Artinya dengan sanad dari Abu Sa'id al-Khudri. Dan perhatikan sanadnya, selepas Syekh Imam Muslim Yahya bin Yahya, dia berkata qara'tu 'ala Malikin, maknanya aku telah membaca kepada Malik, atas Malik maknanya depan Malik. Jadi ini adalah salah satu daripada sirah al-ada, yakni penyampaian hadis, meriwayatkan hadis. Jadi Yahya bin Yahya ini baca depan Imam Malik, gurunya Imam Malik. Maknanya Imam Malik dengar apa yang dia baca, tapi Imam Malik tak bacakan hadis tersebut. Jadi ini adalah kitab yang masyhur yang diketahui oleh ulama. Imam Malik mengarang kitab yang namanya Muwatta', Al-Muwatta' Imam Malik. Kitab yang masyhur dihafal oleh ulama. Hadisnya tidaklah berapa banyak sangat, tapi ia merupakan hadis-hadis yang mempunyai mutu ataupun nilai yang tinggi kerana perawinya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang yang amat keras dalam periwayatan. Beliau hanya meriwayatkan daripada orang-orang yang dipercayai, dan beliau amat tegas ataupun keras dalam jarah wa ta'dil, yang menghukum perawi-perawi yang lemah sehinggakan orang-orang takut dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik, jadi hampir-hampir ulama mengatakan kalau Imam Malik kata orang ini dipercayai atau Imam Malik meriwayatkan daripada seseorang, maknanya orang ini mesti bagus, mesti boleh boleh diterima. Ala kulli hal, daripada Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, ini Imam Malik meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Imam Az-Zuhri. Muhammad Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, Imam Madinah. Baik, dari Atha Ibn Yazid Al-Laythi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu mendengar an-nida, apabila kamu mendengar laungan, laungan di sini maksudnya adalah panggilan azan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh al-muazzin. Jadi ini satu perintah dalam bentuk syarat, apabila kamu dengar muazzin mengazankan azan, laungkan azan, maka kamu katakan sebagaimana muazzin itu katakan. Ada beberapa kemungkinan di sini. Satu, kita katakan semua yang dikatakan oleh muazzin selepas muazzin selesai azan sepenuhnya. Ini selepas la ilaha illallah kan, baru kita pun baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kita azan balik. Satu kemungkinan. Dia kata bahawa ila sami'tu, apabila kamu mendengar. Ada kemungkinan ila maknanya selepas, setelah kamu dengar. Dan kemungkinan kedua apa dia? Iza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Apabila kamu mendengar laungan azan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muazzin, maknanya setiap lafaz azan. Setiap lafaz azan yang dilaungkan oleh muazzin, maka kita ikut apa yang dia katakan. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, dia akan berhenti sekejap kan? Kamu dah dengar kan? Jadi kamu pun katakanlah, ulang apa yang dikatakan oleh muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Semadakah kita bila ikut muazzin itu kita pun kuat-kuat juga dengan sepenuh suara kita? Tidak disebutkan kat sini. Baik, tidak disebutkan kat sini. Tapi tak ada orang faham macam itu. Kalau awak nak faham macam itu, awak ada masalah besar. Baik, jadi sebab itu kalau di dalam kitab fiqh lain, mereka secara spesifik mengatakan fayaqulu fi nafsihi ataupun sirran, sebagaimana dalam Zadul Mustaqni, maka dia katakan di dalam dirinya, maknanya secara perlahan, maknanya cukup dia sendiri dengar. Okay, macam kita baca dalam solat sir, tak perlu nak kuat-kuat, sebab azan ini yang disunatkan disyariatkan hanya satu orang saja. Setelah kita bahaskan dahulu tentang hukum lebih daripada satu muazzin, jadi dia farbu kifayah, satu orang saja yang melaungkan untuk orang lain datang ke tempat solat itu, iaitu di masjid. Jadi aksan begitulah, Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, muazzin takkan berhenti sejenak, maka kita yang dengar muazzin itu kata, kita pun ikut. Dan zahirnya semua sekali, sampai hayya ala solat, kita pun kata hayya ala solat, hayya ala falah, hayya ala falah. Dan zahirnya juga kalau dalam solat subuh, as-salatu khairun minan naum, maka dia pun baca as-salatu khairun minan naum. Nah, jadi ini menunjukkan disyariatkan sebagaimana yang difaham oleh ulama, jumhur ulama termasuk Imam Nawawi di sini. Tajuknya jelas, bab istihbab, disunnahkan. Maknanya kalau kita ikut apa yang muazzin baca tu, maka kita dapat pahala. Itu makna sebab Nabi SAW perintahkan kita buat demikian. Tapi apakah hukum ini wajib? Ataupun mungkin tak kita ambil daripada hadis ini, ia wajib. Sebab Nabi SAW kata faqulu Dan 40 adalah sirah perintah al-amr. Dan asal perintah wajib. Jadi boleh tak apply kaedah usul fiqh dekat sini? Maka wajib kita jawab, kalau tidak berdosa. Pernah saya dengar ada beberapa orang syekh yang mengatakan wajib. Tak silap saya, tak saya ingat ini adalah Syekh Hussein Ali Syekh dekat Madinah. Itu dia, dia jawab ni. Dan juga terdapat di dalam sebahagian apa ni, sebahagian talabatul ilm yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, jumhur tidak mengatakan dia wajib, dia ialah sunnah saja. Dan setelah kita bahaskan dahulu, kalau seseorang tu terlepas, tak sempat nak jawab azan, maka selepas muazzin itu selesai, boleh tak kita namakan qada? Dia sibuk ke dalam bilik air ke misalnya kan, ataupun ada hal ke telefon ke. Jadi kita tahu azan sedang azan kita dengar, boleh tak lepas tu kita pun sama kita jawab? Ataupun tidak, mesti waktunya dah terlepas. Kalau dah, kalau apa ni, Nabi SAW perintahkan bila kamu dengar, maknanya kamu mesti jawab. Kalau dah terlepas, maknanya dah tak ada. Macam ibadat-ibadat lain. Itu juga ya, apa ni, satu usul yang dipakai oleh sebahagian orang dan mereka apply dalam hadis ini. Jadi lepas itu tak disyariatkan untuk qada. Tapi kebanyakan ulama yang saya dengar mengatakan dibolehkan kita qada. Kita namakan dia qada lah. Sebab menjawab ini dikaitkan ataupun apa juga ibadat dikaitkan dengan al-istita'ah, iaitu kemampuan. Ketika itu kita ada uzur, keuzuran tak mampu. Jadi lepas itu kita mampu, maka kita jawab. Adapun adakah telah hilang waktunya, maknanya telah habis waktunya, lepas itu kita tak disyariatkan untuk macam solat gerhana kan ada, kita datang lambat. Pada time kita datang gerhana pun dah habis. Boleh tak kita qada solat gerhana? Macam saya rasa semua orang kan kata apa? Dah tak disyariatkan kan, sebab apa? Solat ini kerana sebab tertentu, iaitu gerhana. Gerhana dah selesai, buat solat gerhana apa? Tapi kita ada muskil juga. Kalau awak datang solat hari raya lambat, datang imam tengah start khutbah, awak qada solat hari raya tu ataupun tidak? Tidak. Tapi apa awak datang masjid terus duduk dengan khutbah? Jumhur ulama, kalau tak semua, mengatakan awak solat hari raya. Cuma mereka khilaf, adakah awak takbir macam mana imam tadi takbir dalam solat hari raya ataupun solat dua rakaat biasa saja? Jadi yang betulnya apa? Kalau kita nak ambil kaedah umum, kalau awak terlepas solat zuhur lah, imam dah ambil solat zuhur, awak solat tak zuhur? Okay, solat zuhur. Kemudian macam mana awak solat? Solat macam mana imam tadi solat? Kalau solat maghrib, kalau dia baca kuat-kuat lah, betul lah, dua rakaat pertama. Kalau solat isyak juga begitu, kalau zuhur begitu, maknanya qadanya sama dengan adab. Jadi sepatutnya dalam solat hari raya juga sama. Begitu juga kalau solat gerhana, gerhananya masih ada, ya kan? Kita masbuk contohnya rakaat pertama, kita masuk rakaat kedua. Jadi kita sambungkan lagi kan? Adakah kita buat lagi dua kali rukuk, dua kali fatihah? Jawabnya, ya. Sebab apa? Kita sempurnakan apa yang terlepas daripada kita. Kita lakukan sebagaimana imam mula-mula lakukan. Kalau solat jenazah, Kita datang, kita masuk takbir yang ketiga. Sicanah takbir yang ketiga. So macam mana? Imam beri salam, assalamualaikum. Awak sambung tak? Sambung. Tapi sekarang, bila time awak dah sambung, jenazah terus orang angkat. Macam di Masjidil Haram, Masjid Nabi. Awak selat jenazah apa? Jadi di situ juga selalu dibincangkan. Nak amalkan tak dengar? Selalu kan tak tahu? Selalu kan? Tiap-tiap hari hampir ada solat jenazah. Jarang masuk. Itu selamat lah tu. Tapi satu hari mesti nak kena tahu. Kalau dia tinggal baru-baru Kalau masuk usut terus. Masuk berapa takbir? Kalau pelepas terus lain cerita lah. Kalau dia cakap kalau dia tinggal satu berapa rakaat, dia tak masuk. Rugi juga. Sebab Nabi SAW tak suruh buat macam tu. Saya takut itu pula salah. Siapa cakap? Takut ni sebab salah. Sebab Nabi SAW tak suruh macam tu. Nabi SAW, apabila kamu dengar orang nak solat ataupun dengar iqamah, maka jalanlah dengan tenang, betul tak? Jangan tergopoh-gapah. Lepas tu mana yang kamu dapat daripada imam, maka teruskan. Dan mana yang terlepas, Pak Atimu, maka sempurna kan. Nabi SAW tak suruh kita KIV, tak ada. Nabi SAW suruh masuk. Dia tengah sujud-sujud lah. Dia tengah duduk-duduk lah. Cuma apa? Lepas tu kita sempurnakan. Itulah asasnya. Umdah dia. Kemudian nak apply kan dalam bab jenazah. Asalnya jenazah tu kalau ada, masuk kan. Lepas tu sambung kan kalau jenazah tu ada. Isunya bila jenazah tu ditarik, mana orang tanya, sekarang jenazah tak ada, wah solat apa? Jadi ala kulihal, wallahu a'lam, nak beramal dengan hadis tu ataupun berserta dengan makna. Jadi kita katakan kalau boleh kita amalkan dengan dua-dua sekali. Sekarang kita ada satu hadis dan kita ada maknanya jenazah. Jenazah tu ditarik, kita yang tarik ke orang yang tarik? Orang yang tarik. Jadi kita tak salah lah kalau kita continue sebab Nabi suruh sempurna. Ada yang katakan tidak, bila jenazah tu dah tarik, awak dapat 3, 4, 3. Lepas tu yang keempat kan, awak jangan takbir lagi sebab jenazah dah tak ada. Itu juga satu pendapat, boleh tahan juga lah. Boleh tahan juga. Maknanya ada hal-hal minan nazar. Ala kulihal, macam-macam sebenarnya eh. Ini ijtihad daripada ulama, sebab masalah ini tak wujud agak di zaman ulama tak disebutkan. Jadi kaedahnya macam ni. Bila terlepas ni sesuatu, adakah disyariatkan untuk kita qadha ini ataupun tidak? Jadi aplikasinya di dalam bab doa selepas azan sama ataupun tidak. Walaupun telah kita sebutkan, ada yang mengatakan dah lepas tidak ada lagi, ada yang mengatakan masih boleh lagi. Cuma dengan syarat. Kita bukan sengaja tak nak jawab tadi. Berbual telefon, apa kat internet apa semua tu kan. Tapi ada uzur contohnya. Boleh? Kat dalam tanda apa semua, bila kita keluar, kita sambung. Kita jawab. Jadi kalau sengaja, saya rasa tidak ada apa ni, peluang kedua lah, second chance. Second chance juga hilang je. Yang penting di sini, kalau masih masa je masih dekat lagi, maka insyaAllah kita dibolehkan lagi, disyariatkan lagi menjawab azan tersebut. Cuma kalau dah terlalu lama sangat, dah sampai setengah jam baru awak nak jawab, dah lepas solat azan, ada solat baru awak jawab, saya rasa dah terlepas. Jadi dalam hal ini kita ada kaedah umum dalam bab ini, bila dah lama sangat maka telah terlepas waktu. Ingat tak dalam bab wuduk, betul tak? Kalau kita apa ni, apa dinamakan tu, al-muwalah, yang ni apa dinamakan tu, berurut-urut, bukan tertib. Yang ini ada tempoh antara cucian, satu cucian dengan satu cucian. Yang ini dalam bab wuduk, boleh tak lama sangat, dah basuh muka dengan tangan, lepas tu relax dulu, tengok TV dulu, lepas tengah jam nak sambung kepala dengan kaki, boleh tak? Kan kita ni namanya bab mualah. Jadi ulama kata kan boleh dengan syarat tidak terlampau lama. Kemudian berapa lamanya, mereka hadkan dengan beberapa had, antaranya adalah mengikut adat kebiasaan, ini terlampau lama. Ada yang katakan mengikut apa ni, air tersebut. Kalau dalam cuaca biasa dia kering, kalau dah kering maknanya dah lama dah. Yang ikut Madinah ni, Madinah sekejap dia kering. Dia kena ikut apa ni, tempoh biasa. Jadi mereka mengatakan ada, bila tempoh dah terlebih dia dah kira terlepas. Dan juga ada di dalam bab-bab lain. Sekarang awak solat, baik, awak solat, lepas tu awak solat hanya 3 rakaat, padahal dia dah solat 4 rakaat, solat asar contohnya. Baik, dan beri salam, baru teringat. Dan ada dua keadaan, almost immediately after beri salam baru awak teringat. Ini tak ada isu kan, awak sambung lagi continue ke start balik daripada satu, ha, continue. Jadi rakaat keempat, lepas tu disalam. Dia sahwi. Tapi kalau lama selepas kita beri salam, lama lepas tu baru kita teringat dah berbual dah apa, dah menumpir dan apa semua, eh, boleh tak sambung balik? Haa, tu je kan, ada isu lama sangat dengan tak berapa lama sangat. Jadi ulama kata kalau yasir tak apa, kalau dah terlalu lama sangat fahush, maka kena ulang balik. Jadi kaedah juga insyaAllah kita gunakan dalam dalam bab itu. Wallahu a'lam. Baik, bab yang ataupun hadis riwayat berikutnya. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salamah al-Muradi qala haddathana Abdullah ibn Wahab an Haywata wa Sa'id ibn Abi Ayyub wa ghairihima an Ka'b ibn Alqamah an Abdurrahman ibn Jubair an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه بها عشرا ثم سألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سَأَلَ لِلْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةَ. Ada soala lili ada kat situ? Ada? Ada. Ada yang akhir tu ada? Soal saya tak ada. Awak punya ada kan? Okay. Baik, maksudnya dengan sanadnya daripada Amr Ibn al-As bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin maka katakanlah seperti yang dia katakan. Seperti maknanya word by word, yang ni sama. Sampai kat sini sama tak dengan riwayat pertama? Sama. Tetapi ada tambahan yang tidak ada dalam riwayat pertama, iaitu kemudian solatlah ataupun selawatlah atasku. Jadi ini sunnah kedua tambahan dalam hadis Ibnu Amr bin Al-As. Ini selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tak disebutkan? Minimum adalah Allahumma salli ala Muhammad. Nak tambah lagi wa ala ali Muhammad? Nak tambah lagi kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim, boleh, innaka Hamidun Majid, boleh. Semuanya adalah selawat. Jadi selawat Ibrahimiyah yang ada di dalam solat, saya rasa itulah lebih afdal. Nah. Kemudian Nabi SAW menerangkan kelebihan selawat atas Nabi SAW secara umum, bukan mesti waktu ini, iaitu kerana sesungguhnya siapa yang selawat atasku dengan satu selawat solatan, salla alaihi biha ashra, maka Allah akan berselawat atasnya dengannya 10 kali. Jadi dengan selawat dia satu kali, Allah akan beri selawat padanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Jadi ada lagi. Jadi ini perkara yang ketiga. Pertama kita jawab azan, kedua kita selawat atas Nabi, yang ketiga kita minta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah. Kemudian Nabi terangkan kelebihan minta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah, kerana sesungguhnya ia satu manzilah, satu tempat, satu kedudukan di dalam syurga. La tanbaghi li illa li 'abdin min 'ibadillah, tidak sayuja, tidak layaknya ia melainkan untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Ini jelas bahawa ini adalah tempat yang amat mulia, paling mulia. Sebab hanya seorang hamba saja yang layak duduk di tempat tempat manzilah di dalam syurga ini. Wa arju an akuna lahu, dan aku, kata Rasulullah SAW, mengharapkan berharap daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan raja itu adalah satu ibadat yang kita tidak boleh mengharapkan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi dalam bab ini, sesuatu yang hanya diberikan ataupun yang diharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa akulah orangnya, yakni hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang layak mendapati atau menempati manzilah dalam syurga tersebut. Maka barang siapa yang minta untukku wasilah ini, dia dah tahu kan wasilah ni tempat yang mulia dalam syurga, halat lahu syafa'atu, maka halal lah baginya syafa'at. Nah, jadi ini adalah hadis yang menerangkan tentang sunnat apabila seseorang itu, sunnah-sunnah apabila seseorang itu mendengar azan. Dan kita tahu ada tiga perkara di situ. Di antara lafaz di dalam hadis ini adalah salu ataupun selawat. Makna selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya kita minta Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan malaikatnya yang tinggi, malaikat a'la. Jadi asal selawat itu adalah doa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkatkan darajatnya. Jadi makna-makna seperti ini. Adapun selawat Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan sebab selawat kita ini lebih banyak daripada yang kita ucapkan untuk Rasulullah SAW. Kita ucapkan selawat sekali, kita dapat 10 kali. Dan kita tak payah nak kata insya-Allah. Kita kalau ucap sekali insya-Allah dapat 10 kali. Kita terus cakap dapat 10 kali dengan jazm, dengan pasti. Kenapa? Sebab ini adalah hukum syarak. Hukum syarak tak payah nak cakap insya-Allah. Allah dah tetapkan macam itu, kita kata pun macam itu. Kita pun kata demikian. Jadi 10 kali, dan ulama mengatakan antara sebabnya adalah tiap amalan hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu digandakan fi ashri amthaliha man jaa bi hasanatin falahu ashru amthaliha. Siapa yang datang dengan satu hasanah, satu kebaikan, maka akan digandakan nanti dengan 10 kali. 10 kali. Nah. Lepas tu dia dalam bab puasa, siapa yang puasa Ramadan dan puasa 6 hari selepasnya dalam bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa tahun. Bagaimana pula? Maka jawabnya 30 hari lebih kurang lah. Average 30 hari bulan Ramadan tu digandakan dengan 10 kali. Dia 30 kali 10 dah 300. Dan 6 itu diganda juga dengan 10 dan 60. Dah 360 hari. Maknanya seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Kalau tiap-tiap tahun dia buat begitu, dia puasa seumur hidup. Tapi itu daripada sudut pahala. Takkan sama dengan orang betul-betul puasa sepanjang tahun. Nah. Kemudian di dalam hadis ini juga menerangkan tentang ataupun terdapat satu kalimat, summasallallaha lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Jadi apakah itu al-wasilah? Al-wasilah daripada sudut asalnya, daripada kalimat wasilah dengan sod yang hampir sama, iaitu satu perantara untuk tujuan tertentu. Itu asalnya. Dan al-wasilah adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai maksud yang amat kita inginkan. Dan dalam syariat adalah satu ibadah yang kita lakukan, sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah SWT. Ini taqarrub ila Allah SWT dengan sesuatu amalan, sama ada dia kawalan, kata-kata ataupun amalan. Ini apa juga yang dicintai oleh Allah SWT boleh menjadi perantara kepada Allah SWT. Itu namanya al-wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tasahu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah kepadanya, yakni kepada Allah, al-wasilah. Carilah jalan pendekatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? selain daripada takwa Allah SWT yang disebutkan tadi, iaitu dengan semua yang dicintai oleh Allah SWT. Jadi syarat bertawassul ini satu saja, iaitu hendaklah sesuatu itu dicintai oleh Allah SWT, sesuatu yang disyariatkan menjadi wasilah. Boleh? Itu kalau syariat ataupun tawassul dalam dalam agama. Adapun tawassul duniawi, ya, maka ia mempunyai lebih daripada satu syarat. Dia ada tambahan lagi satu syarat. Tidak semua, yang penting tidak ada halangan daripada syariat, daripada tawassul itu. Tak ada halangan. Dan kedua, diketahui bahawa sesuatu perantara itu boleh menyampaikan kita kepada maksud duniawi itu. Panadol boleh hilangkan apa? Pening. Okey. Boleh hilangkan demam. Jadi boleh tak jadikan panadol wasilah untuk maslahat duniawi itu? Jawabnya, kena cek satu lagi sebelum boleh. Ada tak haram ke makruh ke? Tak ada larangan panadol, tak ada. Kalau ada, haram. Jadi itu je. Dan boleh capai pada maksud. Cermin kita letak, ubah apa? Lihat reflection. Baik, kita letakkan cermin untuk matlamat tersebut. Jadi kita nak nak sikat ke nak apa ke semuanya, kita tengok cermin. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab kita dah cek cermin tak ada haramnya. Tak ada cermin yang haram ke makruh, tak ada. Tak ada wajib pun. Okey, tak ada halangan. Yang penting tak ada halangan. Baik. Tapi bila kita gunakan cermin tu tak kat depan besar-besar sini, supaya apa? Kalau jin datang dia tengok muka dia terperanjat sendiri. Tak pernah aku tengok muka aku macam gini. Nanti dia tak masuk rumah. Okey. Boleh tak jadikan satu wasilah duniawi sebab sendiri tu? Yang tahu dia. Sebab cermin bukan untuk demikian. Sebab perkara itu tak ada. Tak ada bukti. Tak ada buktinya ia mujarab. Maknanya ia sukses. Dan bagaimana nak tahu dia sukses? Successful kita gunakan ni sebagai wasilah. Jadi dua cara. Satu adalah apa ni? Dia memang ada sifat macam itu. Setiap kali kita letak api, dia akan panas. Itulah. Panas. Satu lagi adalah setelah kita cuba banyak kali, maka ia berjaya. Walaupun kadang-kadang tak berjaya, tak apa. Kadang-kadang tak kisah. Ini seperti ubat-ubatan. Kadang-kadang tak jadi kan, kadang-kadang tak baik juga kan. Tapi boleh tak pakai akar tu, akar ni? Jawabnya, kalau kebanyakannya boleh, maka dia sebagai usaha saja, maka insyaAllah dibolehkan. Ha. Yang penting adalah ia tidak diharamkan. Ini perbezaan tawassul duniawi dengan tawassul syar'iyah. Kalau awak nak dekatkan diri pada Allah SWT, awak nak Allah SWT tunai qadakan hajat kita dalam keadaan tersepit dan sebagainya, maka ketika itu tawassulnya mestilah tawassul syar'iyah, dirinya, dalam sudut agama. Jadi kita kena pastikan bahawa ia adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ada dalil dari Quran dan hadis yang sahih. Dan kita ada hanya tiga saja. Kita ada hanya tiga tawassul syar'iyah. Yang pertama apa dia? Kita doa kepada Allah SWT dengan dengan bertawassul kepada dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Allahumma ya Rahman ya Rahimna wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini kita bertawassul dengan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama. Yang kedua adalah kita bertawassul dengan amalan kita sendiri. Bagaimana dalam doa tadi, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Akhir-akhir surah Al-Mu'minun, sesungguhnya ada sebahagian daripada hamba-hambaku yaqulun berkata, wahai Allah, kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri rahmat-rahmat kepada kami. Sesungguhnya engkau lah khairul rahimin, sebaik-baik yang memberi rahmat. Jadi dia bertawassul dengan imannya. Dan iman ni satu perbuatan daripada hamba tu sendiri, campur dengan tawassul kedua kepada wa anta khairul rahimin, dengan sifat dan nama Allah SWT, sebaik-baik yang memberi rahmat. Lepas tu kita minta pada engkau ya Allah, tak minta pada selain. Baik, Yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang yang saleh untuk kita. Kita pun doa, dia pun doa. Permasalahan biasanya adalah pada yang ketiga ni. Tawassul yang pertama tak ada hal dengan nama-nama dan sifat Allah. Tawassul yang kedua dengan amalan kita sendiri pun tak ada masalah. Tawassul yang bermasalah adalah tawassul yang ketiga ni, minta doa kepada orang yang saleh. Jadi mereka mencampur aduk kan antara bertawassul dengan doa orang saleh dengan orang saleh itu sendiri. Hingga kan mereka jadikan satu kaedah, seorang tu kalau saleh kita boleh bertawassul dengan dia sendiri, bukan dengan doa dia tau untuk kita, dengan dia sendiri. Kalau awak ataupun satu tempat ni tak turun hujan, alhamdulillah, maka boleh je awak seru nama orang yang saleh. Seru je nama dia, ya Allah, dengan Habib ni maka turunkanlah hujan untuk kami, ya Allah. Sebab Habib ni adalah kau, seorang yang kau cintai dan sebagainya. Bukannya mereka pergi kepada Habib yang masih hidup, tak maksud saya orang soleh yang masih hidup lah, tak mestinya Habib lah. Kita pergi sama-sama solat istisqa, lepas tu kita suruh orang soleh ni, Habib ke bukan, untuk diangkat tangan dan berdoa kita aminkan. Jadi pemahaman ini yang masalah zaman kita. Sehinggakan mereka membolehkan bertawassul dengan orang yang dah meninggal dunia. Jadi mereka kiaskan orang soleh itu, amalan itu, amalan orang soleh, doa dia dengan orang itu sendiri. Kan ada perbezaan doa dengan orang itu sendiri, mana ada kena-kena dengan kita orang itu. Yang ada kena-kena adalah doanya. Sebagaimana kita tak boleh bertawassul dengan amalan orang itu, ya Allah, dengan puasanya syekh ni, dengan solatnya syekh ni, dengan baca Qurannya syekh ni, maka selamatkanlah kami daripada kesempitan ini. Dia yang amal apa kena dengan awak? Awak punya amal lah yang awak minta patutnya. Awak tahu suruh amalan awak. Ataupun, ya Allah, dengan doa orang soleh ini, maka ampunkanlah aku ataupun sembuhkanlah aku. Bagaimana dalam hadis Uthman bin Hani, hadis orang yang buta yang didoakan oleh Allah SWT. Ala kulihan, al-wasilah itulah maksud dia. Satu asalnya adalah satu perantara untuk sesuatu matlamat. Tetapi ini dalam hadis ini, makna tadi, tawassul wasilah tadi, tidak dimaksudkan dalam hadis. Wasilah dekat dalam hadis ni lain, bukan tawassul tadi semuanya. None of the above. Dia adalah manzilatun fil jannah. Dia adalah wasilah dekat sini adalah satu kedudukan, satu tempat dalam syurga untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah SWT. Dan kita tahu dia adalah untuk Rasulullah SAW. Tapi kenapa Nabi SAW tak kata dia adalah untuk aku? Kenapa Nabi kata adalah untuk seorang hamba daripada hamba Allah? Maknanya dia dia ibham kan, dia tak jelas kan. Lepas tu Nabi SAW kata fa'arju an akuna anahu, maka aku mengharap bahawa akulah dia. Dan ini tidak lain tidak bukan memberi ataupun menerangkan tentang tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan ini satu keikhlasan daripada Rasulullah SAW. Dan inilah sepatutnya yang kita faham, yang kita yakini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam ni sentiasa bersifat tawaduk di hadapan sahabat-sahabat. Dan ini adalah antara perkara yang boleh yang mengelakkan sahabat-sahabat daripada melebih-lebih ataupun berlebih-lebihan mengagungkan beliau. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak ajar sahabat sebenarnya. Bahawa aku pun walaupun dia tahu ni, walaupun sejauh apa ni sahabat kan faham bahawa ni adalah untuk Rasulullah SAW, tapi ini memberikan apa ni makna bersikap tawaduk. Kemudian Nabi SAW menerangkan untuk kita pula yang minta pada Allah SWT wasilah untuk Rasulullah SAW ini lepas azan adalah halalnya syafaat untuk kita. Halal lahu syafaat. Minta maaf, halat lahu syafa'ah, bukan maknanya halal lah baginya syafa'ah. Silap lagi, saya dah cuba nak betul kan, silap juga. Halat daripada kalimat halak yahul yahillu. Kita ada halak yahullu. Kalau halla yahillu maknanya dalam hadis ini wajabah, maknanya wajiblah syafaat itu baginya. Jadi bukan setakat halal lah syafaat itu baginya, tapi adalah wajibnya syafaat itu bagi halla yahill. Kalau halla yahullu maknanya urullah syafaat itu padanya. Jadi biasanya halla yahullu bimakan, pada satu tempat. Jadi ini lebih daripada yang tadi. Siapa yang minta wasilah kepada Rasulullah SAW, dia pasti dapat syafaat. Pembahasan kita tentang hadis tadi, Nabi SAW berkata, siapa yang meminta wasilah untukku, maka halat lahu syafa'ah, maknanya wajiblah baginya syafa'at. Jadi apa makna syafa'at itu? Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita akan komen kan bila kita baca. Kita nak baca syarah hadis ini yang berkaitan dengan nama-nama perawi itu kita tertinggalkan. Baik, kita lihat kepada kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Amma qawlu Muslim, adapun kata-kata Imam Muslim. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Ja'far. Ini semua belum kita baca lagi. Sebab tu kita pertama kita tak baca dulu syarah ni. Kita pergi kepada riwayat berikut. Saya nak cuba apa ni, baca semua riwayat pada malam ni. Riwayat yang berikutnya, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Jahdam al-Thaqafi qala haddathana Ismail ibn Ja'far an Umarah ibn Ghaziyah an Khubayb ibn Abdul Rahman ibn Isafil an Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab an Abihi an Jaddihi Umar ibn al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر والله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Jadi hadis ini dengan sanadnya daripada Hafs bin Asim ibnu Umar ibnu Khattab dari bapanya. Yani Asim ibnu Umar dari datuknya Umar bin Khattab. Jadi antara anak Umar bin Khattab Asim. Jadi ada Abdullah bin Umar, kita ada Asim. Cakap kalau awak nak nak ada idea nak letak nama anak Umar bin Khattab, letak anak dia apa? Abdullah yang pertama tu. Ada juga nama anaknya Asim. Asim maknanya yang memelihara, yang menjaga. Hafiz. Baik, yang penting di sini ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tak banyak sangat hadisnya. Khulafa' Rashidun tak berapa banyak. Yang banyak saya rasa adalah Ali bin Abi Talib. Adapun Abu Bakar Siddiq paling sedikit. Begitu juga dengan Uthman. Dan Umar antara yang lebih banyak daripada yang lain, tapi Ali paling banyak. Dan Khulafa' Rashidun kurang hadisnya berbanding dengan sahabat-sahabat lain yang mungkin kurang kedudukannya isi Rasulullah SAW ataupun yang baru juga masuk Islam. Ala kulli hal, sebab-sebabnya adalah wara'nya mereka dan fahamnya mereka tentang sunnah Nabi SAW, dan mereka hanya meriwayatkan sekadar keperluan, dan satu lagi adalah kerana sibuknya mereka. Nah, tapi dalam hadis ini, hadis ini adalah hadis Umar bin Khattab, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apabila muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seorang daripada kamu berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi belum habis lagi. Maknanya kalau muazzin kata gini, kamu pun kata gini, apa dia? Apa jawab dia? Belum selesai. Jawab dekat belakang sekali. Yang penting ni adalah ajaran, satu pengajaran dari Rasulullah SAW, apa yang kita katakan. Jadi ini adalah tafsir perincian daripada hadis yang terdapat dalam riwayat pertama. Apabila muazzin kata, maka kamu katakan. Dan kemudian dia juga adalah penyelesai an-niza', yakni perselisihan, adakah kita jawab muazzin itu selepas selesai semuanya ataupun siap lafaz-lafaz muazzin. Okay. Jadi hadis ini mengatakan kita jawab muazzin setiap kali dia selesai lafaz-lafaz azannya. Jadi kemudian dia berkata, ini muazzin tu kata asyhadu an la ilaha illallah, maka katalah asyhadu an la ilaha illallah. Di sini disebutkan sekali saja. Tapi sepatutnya muazzin kata dua kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini mungkin ikhtisar daripada perawi. Ini ringkasan. Kemudian apabila dia berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seorang itu berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bila dia berkata hayya 'alas solah, maka dia berkata la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini yang lain daripada riwayat yang pertama dan kedua, iaitu apabila dia menyebut al-hayya 'alataini ini, yakni hayya 'alas solah, hayya 'alal falah ini, maka dia tak ikut baca hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tetapi dia baca la haula wala quwwata illa billah. Jadi ada pencanggahan tak dekat sini? Zahirnya ada. Satu suruh ikut baca hayyala solah, hayyala falah, satu lagi suruh baca lain, la haula wala quwwata illa billah. Dan dua-dua datang daripada Rasulullah SAW. Dan dua-dua datang dengan sanad yang sahih. Dalam sahih Muslim pula tu. Jadi mana satu kita nak pakai? Dua-dua kita pakai. Tu satu. Maknanya dua-dua macam mana? Lepas kita baca ya Allah solat, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Oh, dua-dua maknanya kita khususkan yang sana. Maknanya kita tak baca hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Macam mana pula dua-dua? Ini satu aja. Kau pakai yang khusus, yang umum kau tak pakai. kalau dua-dua tu ada dua, ada dua keadaan. Kadang-kadang kita baca ayat al-salah, ayat al-falah. Kadang-kadang kita baca dalam waktu lain lah, azan lain kita baca la haula wala quwwata illa billah. Dengan ni kita amalkan dua-dua. Satu lagi keadaan apa dia? Kita combine lah dua-dua sekali. Lepas baca ayat al-salah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Lepas kita baca ayat al-falah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kalau pernah baca tidak, antara yang kata demikian yang saya ingat dulu lagi waktu baru-baru masuk Madinah ni adalah Syekh Masyhur Al-Salman. Dia ada kitab kan, Tanbihul Musallin Akhtar, itu dia. Mula-mula nampak macam bagus juga, ikut kaedah, pakailah dua-dua sekali, semua hadis sahih. Tapi dah lama-lama bila baca fatwa ulama' lain, pendapat ini tak kuat. Sebab Nabi SAW tak ajar suruh buat dua-dua sekali. Nabi suruh ikut apa yang muazzin cakap, satu. Kemudian Nabi suruh apa? Baca ya, satu aja. Tak pernah dalam satu hadis Nabi suruh gabungkan dua-dua sekali. Kalau awak kata macam gini, maknanya awak ni doa iftitah ni, awak combine dengan semuanya sekali. Macam, tak ada orang kata macam kan? Jadi ni menunjukkan kelemahan pendapat ni. Kalau pendapat ni Masya Allah, lama dulu, belasan tahun dulu. Alakulihal, yang betul dalam hal ini adalah kita buat, kita khususkan ya, kita tak baca hayang al-salat tapi kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ataupun kadang-kadang kita buat gini, kadang-kadang kita buat begitu. Kadang-kadang kita ikut muazzin, kadang-kadang kita baca la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita tahu semua? Yang ini kita mengamalkan dulu. Ada mengatakan kita khususkan saja secara berterusan pun ada kaedahnya. Baik, sedikit tentang makna la haula wala quwwata illa billah, semua dalam syarah nanti kita terangkan. Kemudian apabila dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini pada akhirnya, maka seorang itu pun berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bila muazzin itu berkata la ilaha illallah, maka seorang daripada kamu berkata la ilaha illallah min qalbihi, daripada hatinya. Yang dia katakan semuanya tu dengan hatinya. Jadi bila kita jawab, kita jawab dengan sedar, dengan khusyuk, daripada hati kita, dengan ikhlas kita. Maknanya pertama sekali kita kena faham maknanya. Kita faham maknanya. Dan ini antara dalil bahawa bila kita beramal, yakni bila kita berzikir, kita disyariatkan ataupun digalakkan untuk kita mempelajari maknanya. Walaupun tidaklah sampai begitu dalam seperti yang difaham oleh ulama, tapi sekurang-kurangnya kita faham maknanya, bukan kita mengikut dengan lafaznya saja tanpa mengetahui makna. Baik, lebih-lebih lagi zikir seperti ini. Yang diulang-ulang banyak kali dalam sehari semalam. Maka kalau kita lakukan dengan hati kita, dengan faham maknanya, dengan ikhlas, maka jawabnya adalah dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Jadi mudah, bukannya susah. Dan banyak kali kita boleh buat. Kalau ni sehari tu ya, ataupun satu waktu kita boleh ada peluang lagi, setiap hari kita ada. Dan dia bagaimana kata Syekh Tamim rahimahullah, apa hikmahnya kita disyariatkan ikut apa yang muazzin sebutkan, sedangkan asalnya azan ni untuk apa? Untuk menandakan masuk waktu solat, memanggil orang datang ke masjid untuk solat atau siap-siap untuk solat. Apa hal kita yang dengar azan ini kita pergi ikut baca? Kenapa gagak? Ingat tak dalam masalah ataupun dalam berkorban, orang-orang yang buat haji, bila dalam haji sampai hari raya, mereka tak boleh apa ni, tak boleh potong rambut mereka, tak boleh potong kuku mereka kan, sampailah mereka tahallul pada hari raya haji lepas mereka lempar jamrah dan sebagainya. Ada pun orang yang tak buat haji yang halal, apabila mereka ingin berkorban, lakukan udhiyah, apakah pantang larangnya? pantang larang dia ada satu, yang ini ataupun dua, iaitu tidak boleh dia mengambil daripada daripada rambutnya dan dan kuku dan kulitnya lah. Kenapa agak? Kata ulama, ia adalah sebagai peluang untuk orang-orang yang tak buat haji mendapat juga pahala haji ataupun pahala orang yang buat haji. Ada tasyabuh di situ. Jadi seolah-olah di dalam ihram juga. Selama 10 hari tu kalau dia dah niat nak buat kurban, maka dia jangan potong rambutnya, jangan potong kuku janggut, jangan cakap lah haji ke tak haji. Nah. Baik. Jadi di sini juga sama. Yang disyariatkan azan di satu tempat dan satu, satu masjid, satu. Tapi yang lain tak dapat pahala azan. Jadi Allah SWT dengan rahmahnya, dia telah memberi peluang untuk orang-orang yang tak azan itu dapat pahalanya juga, kongsi, kongsi pahalanya. Cara senang, dia pun ulang apa yang dikatakan oleh muazzin. Tapi bukan dengan cara, dengan keadaan lalai dan leka, dengan hatinya dan faham maknanya, dan dia akan masuk syurga. Jadi kalau ikut hadis ini, dia dapat masuk syurga walaupun dia tak baca selawat atas Nabi, walaupun dia tak minta wasilah untuk Rasulullah SAW. Yang itu dia dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang ini dia dah dapat masuk syurga. Hey. Riwayat yang terakhir dalam bab ini, qala al-imam Muslim, qala al-imam Muslimun rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana al-Layth 'an al-Hukaymi ibn Abdullah ibn Qais al-Qurashi ha wa haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Layth 'an al-Hukaymi ibn Abdullah 'an 'Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. Dengan sanadnya ada dua sanad dekat sini. Satu daripada gurunya Muhammad ibn Rumh. Ini guru Imam Muslim yang pertama. Guru yang kedua siapa dia? Qutaybah ibn Sa'id radhiyallahu rahimallahu taala. Qutaybah ibn Sa'id banyak kita jumpa dalam dalam Sahih Muslim. Dan semuanya daripada Laith. Dan juga daripada Al-Hukaym ibn Abdullah. Dan sanadnya sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat daripada Sabiqun al-Awwalun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, barang siapa yang berkata ketika dia mendengar muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai habis. Jadi permasalahan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa yang dengar muazzin dan dia berkata zikir ini. Jadi soalannya adalah bila yang dikatakannya. Ketika dia dengar muazzin ini umum. Ada setiap kali dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun sambung dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ataupun dah habis semuanya macam tadilah. Baru dia sebut asyhadu alla ilaha illallah sampai akhirnya raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammad Nabi Muhammadin Rasulullah Nabi Islami dinan. Ataupun khusus bila muazzin baca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi zahir daripada hadis ini, ia tidak dikatakan kecuali pada tasyahud, pada syahadatain. Jadi bila muazzin kata asyhadu alla ilaha illallah, maka dia pun baca ni asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia sambung lagi wa raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bi islami dinan. Jadi ini tambahan daripada yang tadi. Kalau ikut yang riwayat tadi semuanya, dia cukup baca asyhadu alla ilaha illallah. Bila muazzin kata asyhadu anna muhammadan rasulullah, dia cukup kata asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di sini dia tambah lagi. Dan hadis ni sahih. Kalau kita nak, saya rasa semua nak. Bukan kalau kita nak, tapi kita kena usaha sikit, hafalkan lah. Bila kita hafalkan, kita amalkan lah, pasti tak lupa. Jadi kita sambung dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Dan fadilatnya adalah diampunkan dosanya. Ditambah yang lain tu ikutlah. Lepas tu kan dia baca yang la solat apa semuanya, sama juga la haula wala quwwata illa billah. Sampai la ilaha illallah, kemudian dia selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam biasa. Kita gabung dengan semua hadis ni. Baik, ada satu lagi riwayat yang dibawa oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Rumh fi riwayatihi, berkata Ibnu Rumh, guru Imam Muslim tadi, dalam riwayatnya. Riwayat yang pertama daripada Qutaibah bin Sa'id. Dia pilih Qutaibah bin Sa'id punya riwayat. Riwayat kedua daripada yang lagi satu tu, iaitu Ibnu Rumh, Muhammad Ibnu Rumh. Man qala hina yasma'ul mu'adzin wa ana ashhad wa lam yadhkur Qutaibah qawlahu wa ana. Barang siapa yang berkata apabila dia mendengar muazzin dan aku naik saksi wa ana ashhad, sampai riwayat sama yang tadi, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, maknanya gitulah, sampai kepada raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan, akan diampunkan dosanya. Jadi bezanya riwayat dua guru Imam Muslim ni, satu sebut ashhadu an la ilaha illallah, satu lagi wa ana ashhadu. Dia tambah wa ana. Satu ada ana, satu ada ashhadu sahaja, satu lagi tambah wa ana ashhadu. Dan ini menguatkan salah ada waw ni, kata Syekh Uthaymin rahimah ta'ala, menguatkan bahawa kata-kata ini dikatakan, disebutkan hanya apabila kita dengar ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ada dua kalimah syahadah. Ini semua diamalkan. Satu hadis yang tidak disebutkan dekat sini adalah doa lepas azan, ia hanya disebutkan dalam hadis secara umum saja atau mutlak saja, iaitu mintalah wasilah untukku. Tapi macam mana nak minta wasilah tu, apa doanya, apa lafaznya, tidak disebutkan dalam hadis ini. Tapi ia disebutkan dalam hadis lain, dan kita pun tahu setiap hari kita dengar kat radio, cuma kat radio ni ada lain macam sikit. Kata Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadan al-wasilah, ataupun ati muhammadanil wasilata wal fadilah wabaatu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Itu je kan, tapi kat radio ada apa? Wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah, dan apa lagi tambah dia? Innaka latukhliful mi'ad. Yang sahih tanpa tambahan tadi, sampai dekat ati muhammadanil wasilata wal fadilah wabaatu maqaman mahmudanilladhi wa'attahu, habis dia dekat wa'attahu. Tambahan-tambahan tadi ada dalam riwayat, especially yang dia ada dua, satu wasyarafa, itu kita tak nak bahaskan dulu, yang innaka la tukhliful mi'ad ada dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih mengikut sebahagian ulama. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini ataupun sanad ini sahih, jadi dia kata sunat lah kita baca sambung innaka la tukhliful mi'ad wab'atu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. So, kadang-kadang dekat Izzatul Quran kita, ataupun kadang-kadang selalu juga kita dengar orang tambah ni, sebab beramalkan dengan hadis ini dalam Al-Baihaqi. Tapi berkata ulama-ulama lain, Syekh Masyur Al-Salman mengatakan tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini lemah dan dikategorikan sebagai tambahan yang syadz, ziyadah syaz. Syaz maknanya apa? Perawinya siqah, dipercayai. Tapi riwayat ni menyalah, meriwayatnya menyalahi riwayat perawi-perawi lain. Orang semua riwayat macam ini sampai ke wa'atah, dia sambung innaka la tukhliful mi'ad. Sedangkan dia perawi yang dipercayai. Sepatutnya kita terima ziyadatul siqah. Tapi dalam hal ini dia syaz. Dan perawinya kata Syekh tafarrada biha Muhammad bin Auf Ibn Sufyan At-Ta'i. Orang lain semua diwayatkan sampai ke wa'atah, dia sambung lagi. Adapun yang tambahan wadarajata ar-rafi'ah kan? Abu maqam wa syarafa wadarajata ar-rafi'ah, itu diriwayatkan juga dalam hadis. Kita jangan kata dia tak ada dalam hadis, ada, tapi sanaduha dha'if. Sanadnya dha'if. Dia ada di dalam An-Nasa'i. Dia ada dalam dalam An-Nasa'i, tetapi ia dengan sanad yang lemah. Jadi ikut kaedah kita, kalau sanadnya lemah, hadisnya pun lemah, hadisnya sahih, boleh tak diamalkan? Jadi tak boleh diamalkan. Jadi kita amalkan yang bagus, yang sahih itu cukup. Jadi kalau kita berhenti kepada wa'atah, selamat. Kalau nak tambah innaka la tukhliful mi'ad, kita nak taklid kepada Syekh bin Baz, maka pun tidak mengaku insya-Allah. Bagi orang siapa yang dah cek hadisnya, dah tahu bahawa dia syaz, maka tak bolehlah dia amalkan. Tapi jangan kita salahkan orang yang mengamalkannya pula. Kalau dia berpendapat dengan pendapat yang berpendapat dengan hadis berkuat, bahawa hadis berkuat. Jadi inilah cara kita minta wasilah kepada Allah SWT untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ringkaskan sunnah-sunnah menjawab azan ini. Yang pertama sekali kita jawab azan sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita nak amalkan semuanya sekali, kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Okey, begitu juga bila sampai pada asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya tidak, bila asyhadu anna Muhammadar rasulullah kita ikut dia asyhadu anna Muhammadar rasulullah sebab dia tak ada. Kemudian hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah tu kita ada dua pilihan, kita ikut juga macam mana muazin kata, ikut riwayat pertama, ataupun sekali kita kata hayya 'ala shalah. Kita akan sebutkan la haula wala quwata illa billah. Yani tidak ada haul, yani harakah, dan tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu taala. Dan sampai kita kepada la ilaha illallah, kita membaca la ilaha illallah. Jadi apa kita buat lepas tu? First kali beri selawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini apa selawat pun boleh. Yang bagusnya adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kemudian kita minta wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Maknanya wahai Allah, Tuhan dakwah yang sempurna ini. Dakwah maknanya dekat sini adalah azan ini. Azan ini adalah satu dakwah, satu panggilan. Dan Allah adalah Tuhan panggilan ini. Baik. Dan panggilan ini adalah panggilan at-tammah yang sempurna. Jadi disifatkan dakwah ini adalah dakwah yang, ataupun doa ini, azan ini adalah azan yang sangat sempurna. Was-salatil qa'imah, ini wa rabba as-salatil qa'imah. Dan ya Allah, engkau lah Tuhan solat yang didirikan. Tapi solat belum didirikan, ya ini yang akan didirikan. Bila orang dengar azan aja, orang terus teringat tentang solat. Jadi solat ini adalah solat Allah SWT. Maksudnya Allah yang mencariatkannya. Kemudian baru kita minta ati, berikanlah Muhammad wasilah. Kenapa kita tak cakap berikanlah Rasulullah al-wasilah? Kenapa kita kata ati Muhammadan? Mana kita boleh sebut nama Muhammad Muhammad aja gitu? Tak ada adab. Betul tak? Ke tak betul? Ke betul dan tak betul? La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kamu terhadap rasul seperti panggilan kamu terhadap bahagian kamu yang lain. Jadi jangan panggil Muhammad, itu orang badunya panggil. Orang panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jadi kat sini kita kata ati Muhammad, berilah Muhammad. Macam apa yang spesifik? Doa azan ni spesifik. Sebab Nabi ajar. Ada yang Quran tu tak spesifik. Quran tak spesifik kan? Quran tak spesifik. Quran umum. Awak mesti kata gitulah. Kalau tak ada dua, ada dua, dua yang spesifik. Yang dalam Al-Quran sebenarnya maksud dekat itu jangan panggil rasul bagaimana kamu panggil bagian kamu yang lain ataupun panggilan kamu dengan kepada yang lain. Maknanya kalau orang lain, orang biasa panggil awak, kadang-kadang kamu jawab, kadang-kadang kamu malah nak jawab, betul tak? Malah nak nyaut. Tapi kalau rasul panggil, jangan, jangan samakan, mesti jawab. Itu tafsir disebut dengan oleh Syekh Tamir Rahimahullah Ta'ala. Jadi bukan maksud dia adalah jangan panggil nama Muhammad. Tapi kita dapati bahawa itu juga betul. Jangan panggil Rasulullah SAW dengan namanya saja. Panggillah dia dengan laqab dia Abul Qasim, yang kunianya, ataupun dengan Muhammad Rasulullah atau Nabiullah. Jadi yang penting di sini, bila ada dalil maka ia mengkhususkannya. Dalam hal ini, dalam doa kita baca sebagaimana Nabi ajar. Jawapan yang kedua, kita dekat dalam doa ni, kita panggil Nabi itu, kita khabarkan tentang Nabi. Wahai Allah, berikanlah wasilah kepada Muhammad. Kita panggil Muhammad ke? Tidak. Kita cuma sebutkan khabar yang tentang Muhammad. Berikan ya Allah nak wasilah kepada Muhammad. Jadi tak, kita tak masuk dalam larangan ayat Quran tu. Sama dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kita sebut nama dia sebab kita tak panggil. Kalau kita panggil, kita nak panggil dia assalamualaika ayyuhan nabiyyu, tak panggil dia assalamualaika ya Muhammad. Betul tak? Nabi aja ayyuhan nabi, pasal kita tengah panggil. Ala kulihal, itu permasalahan tentang berikanlah Muhammad wasilah. Adapun Sayyidina dan sebagainya, terus tak ada dalam apa-apa riwayat. Dan kalau nak dapat syafaat yang dijanjikan di dalam hadis-hadis ini, maka hendaklah kita tinggalkan lafaz-lafaz yang tidak ada sandaran. Baik, tempat nampaknya kita baca syarah dia. Haula yang sudah maknanya asal bahasa ya, at-tahawul maknanya bergerak, at-harakah bertindak dari satu tempat ke satu tempat, itu salah satu daripada makna. Al-quwah dia termasuk dalam makna kudrah, tapi lebih khusus daripada kudrah. Kudrah, kekuasaan. Kuwah sejenis daripada kekuasaan, tapi lebih khusus lagi, betul tak? Kekuatan. Jadi kalau tiada al-hawla, harakah, tak boleh kita bergerak. Orang panggil untuk hayya ala salat, hayya ala falah, ya Allah, tak ada kuasa kita untuk bergerak dan tak ada kekuatan kita untuk menyahut seruan ini kecuali dengan ya Allah, illa billah. Tadi terdapat daripada salaf, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan la hawla yani an ma'siyatillah wala quwwata ala ta'atillah. Jadi ada perbezaan lagi. Hawla maknanya tidak ada yang memalingkan daripada maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi kalau kita tak diberikan bantuan Allah untuk malingkan kita daripada maksiat, pasti kita akan lakukan maksiat tu. Jadi mesti minta daripada Allah SWT. Tak buat maksiat, kita kena kita minta pertolongan. Dan itu juga dalam ketaatan. Nak wuduk, nak salat, kalau Allah tak berikan kekuatan, kita tak dapat lakukan. Jadi di kalimat ini, kalimat yang besar ganjarannya, sebab itu kata Rasulullah SAW adalah kanzun min kunuzil jannah. Satu harta, apa dipanggil? Harta perbendaharaan, harta karun dalam syurga. Siapa yang baca ni, dia akan dapat harta karun dalam syurga. Sebab maknanya telah amat apa ni? Amat tinggi. Jadi la haula wala quwata illa billah. Dan inilah kamal tawakkul. Kesempurnaan tawakkul dan i'timad, sandaran pada Allah Subhanahu wa taala, dan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat tauhid juga, kalau kita tengok dia adalah kalimat menerangkan, mengiklankan pengesaan seorang hamba terhadap Tuhannya dalam segala urusan. Jadi tidak dia minta kecuali Allah SWT. Hampir sama dengan ataupun dia termasuk di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tentang bacaan la haula, banyak ada 5 disebutkan dalam kitab. Haula wala quwwata la haulun wala quwwatun dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Nanti kita datang balik dan kita sambung. Ataupun minggu depan kita sambung lagi. Ada satu masalah yang kita nak bahaskan sebenarnya, waktunya tak sempat. Iaitu tentang tasbih, iaitu baca as-salatu khairun minan naum. Adakah dibaca dalam azan subuh yang pertama ataupun dalam azan subuh yang kedua? Kat tempat kita memang tak ada hal. Kita tak ada azan pertama, kedua. Kita ada azan satu saja. Azan subuh macam azan lain juga. Jadi sebagian tempat lain dah mula ada hal, betul tak? Di Indonesia mereka dah terdapat pembalahan lah. Mereka ada yang azan subuh yang pertama tu mereka baca salatu khairun minan naum. Adapun di Saudi, Mekah, Madinah dan lain-lain tempat lagi, mereka baca azan kedua. Yang ini bila dah masuk azan. Jadi untuk menyempurnakan bab azan ini, sepatutnya kita bahaskan juga. Dah siap dah, bawa dah seminggu. Tapi sepatutnya minggu depan tafsir macam mana? Habiskan sekali? Sambung sekali lah. Alhamdulillah. Itu suka ikut saya pun. Jadi minggu depan bawa saya Muslim. Ada soalan. Soalan tak sempat nak baca ni. Baca sempatlah jawab. Yang pertama ada 2 pula soalan. Yang pertama, mohon dijelaskan tentang hukum dan cara-cara untuk mendirikan saf dalam solat, baik untuk lelaki maupun wanita. Yang penting cara-cara, banyak cerita dia. Kata apa kepentingannya merapatkan saf? Dia termasuk iqamati solat sa'u suku fakum fa'inna tasriyata safi min iqamati solat. Salah satu daripada hadisnya, rapatkanlah saf kamu, ratakanlah saf kamu, kerana sesungguhnya perataan saf itu termasuk mendirikan solat, bukan hanya menyempurnakan solat, mendirikan solat. Dan kalau kita lihat bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis solat, dibina Islam atas 5, antaranya adalah mendirikan solat, kemudian meratakan saf. Nabi sifatkan sebagai pendirian, mendirikan solat. Jadi penting tak penting ratakan solat? Sangat penting. Kalau tak rata solatnya, maka kita tak dirikan solat betul-betul. Itu dia. Jadi macam mana untuk lelaki ataupun wanita, samalah sebenarnya. Dia ratanya daripada sudut 2. Rata daripada sudut line dia, dan satu lagi rata daripada sudut distance dia. Line dia maknanya semua orang rata je. Kalau draw line, semua parallel. Parallel lah. Bukan ada degree-degree, tak ada. Jadi macam mana nak ratakan saf? Nak tengok daripada kepala, nak tengok daripada lutut, daripada perut. Anaknya ni. Ada orang perut besar nak ikut dia punya perut. Macam mana ni? Atau nak ikut kaki. Kaki orang panjang, kita ikut ujung kaki ke nak ikut depan? Tumit. Macam mana? Yang betul dalam hal ini, qomatul insan, qomah. So qomah, tegaknya insan tu, dia diri macam mana agak? Dia asaskan atas apa? hujung yang jari kaki ya. Dia diri kan, dia beri maknanya mesti ikut kaki, bukan ikut perut, tak, dia tak beri atas perut. Dia jalan perut dulu tu cerita lain. Kepala, hidung mancung tak pakai. Sarban apa semua tak pakai, betul tak? Jadi mesti ikut apa? Kaki. Baik. Jadi nak ujung jari ke tumit. Jadi dia atas ujung ni, dia tegak atas tu. Tu namanya qomah dia. Dan semuanya sampai kepada apa? Bahu ni. Adapun kepala dia boleh tunduk tak apa semuanya, tapi tak menandakan apa ni, tegaknya dia. Jadi tu dua poin yang kita nak kena lihat. Tu dua poin yang kita nak lihat. Jadi semua ikut apa? Tumit. Ratakan tumit. Jadi kalau kaki ni memang tak boleh ni, sebab ada orang kaki panjang. Kalau orang kaki panjang ada budak kecil yang awak cuba bayangkan dekat situ, dia garanti dia dekat depan. Jadi mesti ikut belakang. Jadi kalau ada line tu, kita punya tumit tu yang dekat atas line. Ada pun yang lain kalau apa ni, lari tu semua tak kira. Jadi kita draw line dari belakang. Dan lepas itu line semuanya ikutlah bahunya dirapatkan kalau boleh. Ada pun kenanya buku lali sebagian dalam hadis itu, itu mubalaghah. Kalau kita lihat susah kita nak, hampir mustahil kita nak aplikasikan. Kalau kita cuba juga mungkin ada yang apa yang akan merasa sakit. Dan tak akan straight juga. Tak akan rapat juga. Jadi pemasangan kedua adalah merapatkannya dari sudut distance. Tadi kita dah rata kan, sekarang nak rapatkan. Jadi nak rapatkan, berapa rapat? Dan mana kita nak ikut rapat? Nabi SAW dah sebutkan lah, sawu bainal manakidi wal aqdam. Ratakanlah antara bahu-bahu manakib dan al-aqdam, yang ni tumit kaki. Dah betul lah. Jadi antara bahu dengan kaki, ratakan, rapatkan daripada sudut. Yang lain kalau tak kena, tak mengapa. Kemudian dirinya seseorang itu, lelaki ke perempuan, sama aja. Dua-dua kakinya, depan kakinya menghadap ke mana? Menghadap kiblat, bukan macam penguin ataupun itik. Betul tak? Bukan kengkang. Jadi menghadap kiblat. Satu menghadap kiblat, jari kita ni pun bukannya, kita bukan pakai keropah straight semuanya. Membawa cina, kita, kaki kita mesti ada curve sikit je lah. Macam mana? Macam mana pun kita buat, tak akan pergi ke depan. Dan kita punya kaki, shape kita tu tepi dia bengkok sikit, kat sini dia gini sikit. Jadi ni kata ulama, agak-agak lebih kurang dia lurus, tak anu sangat, tak ke kiri sangat, tak ke kanan sangat, lurus munasabahnya. Kemudian dia tidak menyusahkan dia. Sekali lagi, tidak menyusahkan dia. Dia hampir dirinya yang normal, tapi dia cuba straight kan. Tapi dirinya normal. Kemudian dirinya normal, rapatkan kakinya dua-dua, ataupun renggangkan, atau renggangkan lagi, macam nak main apa, nak main gasing ataupun main goli lobang. Macam mana diri? Biasa-biasa ikut bahu. Biasa maknanya ikut bahu. Kalau orang tu bahu besar, biasa diri dia, kaki dia terenggang sikit. Kalau tidak, dia kecil sikit. Jadi baru itu normal. Lagi baru boleh diri lama-lama. Kemudian sama ada terkena kaki dia pada kawan sebelah ataupun tidak, itu tak ada berapa sangat masalah. Itu kita usahakan. Kemudian soalan yang kedua, tak silap saya, apakah kita dituntut untuk merapatkan kaki kita dengan kaki orang di sebelah jika dia menjauhkan kakinya kerana tidak mahu merapatkan, asal dasar mengikut mazhab imam? Saya tak tahu apa mazhab yang kata jangan rapatkan kaki dengan kaki. Islam Nabi SAW suruh rapatkan kaki dengan kaki, dan sahabat buat. Baik, dekat sini asalnya kita rapatkan sebab rapat yang boleh. Tapi ingat, dia bukan kaki je, bahu pun nak kena rapat. Kalau awak kaki, mesti awaknya bahu dah ke belakang dah jauh, tak rapat juga. Jadi kalau dapat bahu dan kaki, fabiha wa ni'mat. Nikmat lah, dulu dapat kaki dapat, bahu dapat. Nabi suruh dapat kaki dan bahu. Tapi kalau dapat salah satu daripadanya, mana yang awak nak? Kaki ke nak bahu? Bahu. Sebab kaki tak akan jadi rapat. Semua kita tahu apa logiknya, bahu lah. Jadi kalau dapat bahu, kaki tak dapat tak apa, dapat dulu lagi bagus. Jadi dia lari macam mana pun dia tak boleh larikan bahu ni. Kecuali apa tau? Dia pergi ke belakang. Saya dah tengok juga. Saya pun selalu kena. Dia tak suka kita rapat, dan ada pergi ke belakang ataupun dia pergi ke depan. Tu dia tanggung, bukan kita. Kita dah iqamatis soh. Dah iqamatis soh lah. Dia yang tidak, dia yang tanggung. kita hanya dibebankan apa yang kita mampu. Boleh? Jadi jangan sampai kita kangangkan kaki kita pasal pasti kita punya bau pula akan lari dan kemudian kat sana pula. Jadi yang penting kat sini, kita kena ingat bahawa semua orang bila masuk saf, bila masuk masjid, dia kena berdiri belakang imam dia. Start saf di mana? Kanan ke? Tengah ke? Kiri? Of course bukan kiri. Tengah. Asal dia tengah imam. Baik. Kemudian dia mula ke kanan, lepas tu kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Tak asal. Walaupun kanan lagi afdal, tapi afdal ni bagi orang yang datang cepat. Jadi kalau awak datang saf, awak datang daripada belakang, saf kiri kosong lagi, banyak kosong. Saf kanan tinggal sikit aja. Awak nak pergi kanan ke nak pergi kiri? Jawab ni tetap pergi kiri. Eh, tapi kan malaikat selawat atas orang yang solat di saf yang kanan. Yelah, tu kalau awak dah tetap ada kat tempat situ, kan awak dah sedia awal-awal untuk pergi kat sebelah kanan. Baik. Oleh kerana itu, semua kita punya rapat itu ke sebelah tengah imam. Yang ni ke sebelah tengah, ini belakang imam, bukan sebelah kanan. Jadi kalau kanan tu tak mau rapat, kita jangan pedulikan. Tak payah nak kangkang kaki ke apa benda pun nak buat. Baik, awak letak satu orang lagi kat dalam. Baik. Dia yang tak nak. Jadi kita fokus kepada tengah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ingat, apa pun semuanya ni hanya sunat saja. Tak ada ulama kata dia wajib. Tapi hukum menyakiti orang, sampai pijak kaki orang dan sebagainya, itu hukumnya haram. Dan kalau lepas tu orang tu serik tak nak apa, tak nak pergi masjid, lagi awak yang salah. Kalau dia datang, dia lari daripada awak, dia akan menimbulkan apa ni, ikhtilaful qulub juga. Sebab dia tak faham. Semua kita dulunya tak faham, Allah yang ajar kita. Jadi sebagaimana itu, kita doakan semoga Allah berikan mereka hidayah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.